Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ A'adhan Allahu iyyakum minan nar. Kaum muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan kajian hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam bab al-muraqabah. Lanjutan dari pembahasan hadis yang ketiga, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Pada lanjutan pembahasan kali ini, setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa ilmu sebagai bentuk pembekalan, tarbiyah, pendidikan kepada sahabatnya sekaligus saudara, sepupu dari pamannya yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu. Setelah sebelumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mentasjik, memberikan semangat kepada sahabat Abdullah bin Abbas yang saat itu masih muda belia atau masih kecil, dengan nasihat-nasihat seputar aqidah, memerintahkan agar sahabat Abdullah bin Abbas khususnya, dan ini pun juga nasihat untuk umatnya sebenarnya, agar benar-benar menjaga Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimaksud menjaga Allah adalah menjaga syariat Allah, menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, agar senantiasa batasan-batasan itu terjaga. Sebagai imbalannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga dia, menjaga keimanannya, menjaga ketakwaannya, menjaga keistiqomahannya, dirinya, keluarganya, keturunannya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan agar benar-benar sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk menyandarkan diri hanya kepada Allah. Yakin akan takdir Allah azza wa jalla, agar tidak mudah untuk patah semangat, agar tidak mudah kecil hati dari segala apa yang tidak bisa dia raih, agar tidak terlalu berbangga dengan apa yang ada dari kenikmatan dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang dikaruniakan kepada dirinya, agar yakin bahwa semua itu berjalan atas ketetapan Allah dan kehendak Allah azza wa jalla. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam meyakinkan agar sahabat Abdullah bin Abbas untuk tidak melupakan Allah subhanahu wa ta'ala, agar tidak lalai dari mengingat Allah, tidak lalai dari mengerjakan syariat Allah ketika dalam keadaan lapang, ketika dalam keadaan tidak ada segala bentuk himpitan, tidak ada segala bentuk kehidupan yang sempit. Di saat dirinya lapang dalam urusan dunianya, terkadang seorang itu lupa untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sebagai balasannya Allah azza wa jalla akan melupakan dia ketika di saat ia sangat membutuhkan pertolongan Allah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah subhanahu wa ta'ala ketika dalam keadaan lapang. Ketika engkau dalam keadaan tenteram kehidupanmu, maka sebagai balasannya pasti Allah akan mengenalimu ketika dalam keadaan sempit, ketika dalam keadaan terhimpit, ketika dalam keadaan susah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menurunkan pertolongannya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, i'lam annan nasra ma'as sabri. Ketahuilah, yakni i'lam bi'ilmil yaqin. Ketahuilah dengan pengetahuan yang yakin. Pengetahuan yang pasti, benar-benar yakin sepenuh hati bahwasanya pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala ada bersama kesabaran. Ketika seorang hamba sabar dan melakukan segala upaya untuk tetap istiqamah menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, di samping itu pula sabar ketika dalam menghadapi masalah dalam keadaan ia bertahan untuk tidak melanggar batasan-batasan Allah dan menerima segala apa yang telah ditetapkan oleh Allah dengan hati yang lapang. Di samping itu pula selain sabar, dia pun menempuh wasilah-wasilah, menempuh cara-cara untuk mendapatkan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala tersebut dengan cara yang syar'i. Ya. Dengan cara-cara atau langkah-langkah yang diizinkan secara syariat. Maka pasti dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong dia. Nah, Allah azza wa jalla menyatakan di dalam Al-Quran, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan tetapkan baginya jalan keluar. Allah akan berikan solusi, dan Allah akan berikan ia rizki dari pintu yang tidak dia sangka. Kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, benar-benar janji dari lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tentunya merupakan janji dari Allah azza wa jalla. Nah, maka dari itu Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala ketika beliau menegaskan, menjelaskan di dalam syarah Riyadhus Shalihin, beliau menyatakan, لِعَنَّ الْعِدَّ وَيُسِيبُ الْإِنْسَانِ مِنْ كُلِّ جِهَةٍ. Dikarenakan segala ujian itu akan menimpa manusia dari segala sisi. Ya. Faqad yash'ur al-insan annahu la yutiqu 'aduwwahu fayastahfiru wa yad'u al-jihad. Terkadang seorang insan itu merasa dia tidak memiliki kemampuan untuk menerima segala ujian tersebut, yang pada akhirnya ia merasa putus asa. Ia merasa sudah tidak mampu lagi untuk menghadapi musibah itu, akhirnya ia meninggalkan perjuangan. Ya. Yang namanya kita ini hidup di dunia ini, kehidupan merupakan darul ibtila, merupakan negeri yang penuh dengan ujian-ujian sebagai bentuk filterisasi bagi setiap hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa di antara mereka yang tetap bertahan, jujur dalam keimanannya, dalam keyakinannya, jujur dalam ucapannya, dalam segala amalannya, dan siapa di antara mereka yang justru dusta pada keyakinannya, dusta pada imannya, dusta pada ucapannya. Untuk membuktikan itu, ada ujian. Allah tetapkan ujian bagi setiap hamba. Baik itu ujian menimpa dirinya dengan keluarganya, baik istri maupun anak-anaknya. Ujian antara dia dengan saudaranya, baik saudara ataupun saudara sesama kaum muslimin. Sehingga ujian itu bisa menjadikan hati dia gelisah, cemas, gundah gulana, sakit. Itu adalah ujian. Maka di saat itu seorang harus ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala. Alif lam mim ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Alif lam mim, apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan begitu saja mengatakan dirinya beriman kepada Allah? Dia mengatakan bahwasanya dia adalah seorang yang beriman, seorang yang yakin kepada Rasulullah. Kemudian mereka tidak diuji. Walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Sungguh kami telah menguji, menurunkan dan menimpakan fitnah demi fitnah kepada umat sebelum kalian, sehingga dengan itu kami mengetahui siapa di antara kalian yang jujur dalam keimanannya, siapa di antara kalian yang dusta dalam keimanannya. Kalau kehidupan tidak ada ujian, semua orang bisa mengaku bahwasanya dirinya adalah orang beriman. Mudah baginya lisannya mengaku, saya seorang beriman, saya seorang sunni, seorang salafi, saya seorang ahli sunnah, seorang yang berdasarkan pemahamannya, sikapnya, amalannya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ketika Allah Azza wa Jalla tetapkan ujian bagi dia, musibah menimpa dirinya, goncang. Nah, sehingga kata Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, annahu la yutiq, yash'urul insan annahu la yutiq. Terkadang manusia itu merasa dia tidak mampu menahan atau menerima beban musibah tersebut, sehingga jadilah ia putus asa. Nah, lalu meninggalkan perjuangan, dia tinggalkan perjuangan itu. Daripada dia yang kena, daripada dia yang mikir, daripada pusing, sudahlah saya pergi saja, menyelamatkan diri. Anggapannya dia menyelamatkan diri, anggapan dia menyelamatkan diri menjauh dari ujian itu, dia tidak kemudian dia merasa bahwasanya dia selamat dari ujian. Lah, Allah akan timpakan ujian dalam bentuk lain. Wa qad yashra'u fil jihadi. Walakin idza asabahu al-adha istahsara wa yatawaqqaf. Wa qad yastamir. Walakinnahu yusibuhu al-alam min aduwwihi fa hadhihi aidan yajibu ayyasbiru alayh. Naam. Lalu kemudian, terkadang pada perjuangan tersebut, ketika dia berada pada perjuangan itu, nah, maka ketika terkadang dia bersemangat atau dia menempuh perjuangan tersebut dalam jihad, kadangkala memang dia tertimpa sedikit gangguan, ya. Barakallahu fikum. Akhirnya ada juga dia yang melanjutkan perjuangan itu, ada yang meninggalkan, ini yang kini melanjutkan. Wa qad yasha'u fil jihad, kadang dia melanjutkan perjuangan itu. Tetapi dia harus menahan rasa sakit yang luar biasa dari musuhnya. Ya. Barakallahu fikum. Yang seperti ini juga membutuhkan kesabaran. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Penjelasan syekh ini setidaknya pernah masing mungkin salah satu atau beberapa dari kita merasakan itu. Betapa sangat dibutuhkan as-sabr di saat seorang berada pada perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-jihad bisa berupa jihad fil ma'rakah bisayfi wassinan. Perjuangan itu bisa melalui peperangan dengan pedang dan tombak, dengan senjata. Ada juga al-jihad bil qalami wal bayan. Perjuangan itu bisa dengan pena dan penjelasan. Ain ad-da'wah. Perjuangan di jalan Allah dengan berdakwah. Pasti sebuah amalan kebaikan tidak akan semulus yang dibayangkan. Pasti di situ ada halangan yang merintang. Di saat itulah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji keimanannya, keyakinannya, yakin enggak kita dengan balasan Allah Subhanahu wa taala yang besar yang Allah janjikan di dalam Al-Qur'an maupun di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yakin enggak kita dengan balasan Allah ini? Kalau kita yakin, pasti itu akan menjadikan salah satu poin penyemangat bagi seorang untuk tidak patah semangat. Tidak putus asa dari apa yang menimpa. Nah, diuji diri kita. Selain keimanan kita, diuji kesabaran kita. Sabar enggak kita untuk istiqamah? Sabar enggak kita untuk menahan amarah? Nah, sabar enggak kita istiqomah terus berlanjut? Ataukah justru kita melarikan diri? Menyerahkan itu perjuangan yang mahal harganya, nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala kepada saudara-saudara kita. Sudahlah, sudah ada mereka, sudah ada teman-teman, sudah ada ikhwah, ya sudah cukuplah. Rugi dia, khasarah. Rugi dalam permasalahan pencapaian pahala dan ganjaran dari Allah, tidak ada sifat isar, tidak disyariatkan untuk kita isar. Isar itu adalah mengutamakan saudara kita daripada diri kita, walaupun kita membutuhkan. Itu sikap isar. Dalam urusan dunia silahkan, bagus. Sebagaimana kaum Ansar, ya. Di antara sifat yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka senantiasa mengutamakan saudaranya dibandingkan diri mereka sendiri walaupun mereka butuh dalam urusan dunia, tapi kalau dalam urusan akhirat, walaupun kita dengan orang tua kita, kita tidak boleh ngalah. Ya. Kita harus yang terdepan karena disyariatkan di dalam Al-Qur'an, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam mencapai kebaikan. Kalau di sana ada perjuangan, Di sana ada ladang dakwah, di sana ada peluang untuk kita berdakwah atau untuk kita melakukan sebuah amalan kebaikan. Kita harus orang yang pertama bersemangat, saya yang akan melakukannya. Demikian ini adanya. Ya. Tidak kemudian, sudahlah kamu saja. Ya. Sudah biarlah, biar kasihkan orang-orang itu saja. Kita gak perlu lah. Kita harus ikut andil. Barakallahu fikum. Kalau kita punya sikap ithar dalam urusan akhirat, ya taalah. Ya. Rugi kita. Barakallahu fikum. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga ketika kita di masa-masa perjuangan ini, jangan kemudian gak muncul. Rugi. Rugi kita. Kita memberikan perjuangan itu hanya beberapa kepada beberapa orang saja. Biarlah itu urusan pulang-pulang-pulang. Rugi. Ya. Barakallahu fikum. Ikhwani fi din azan Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Yang demikian itu disebabkan karena mereka senantiasa berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Nah, Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah min hadits Abi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, badiru bil a'mali fitanan. Bersegeralah kalian untuk beramal. Bersegera. Diperintahkan untuk bergegas. Jangan menunggu. Nah. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum. Tentunya perjuangan tidak kosong dari ujian. Yang namanya perjuangan ya harus diuji. Mental kita harus diuji. Jangan kemudian kita menjadi mental orang-orang yang cengeng. Ya. Barakallahu fikum. Belum terseret atau tersentuh oleh senjata. Hanya tersentuh dengan ucapan dari saudara kita. Tersinggung. Ya. Aduh. Tersinggung, akhirnya melempem kayak kerupuk. Ya. Akhirnya menghilang, menghilang, menghilang, lari dari dakwah. Ya, akhi. La haula wala quwata illa billah. Barakallahu fikum. Hada bukan mental-mental mujahidin. Ya. Nah, apalagi terkait urusan dunia. Berselisih pada urusan dunia. Ya. Satu merasa dirugikan oleh yang lainnya. Akhirnya sebagai balasannya enggak muncul taklim, wala ini tersinggung, enggak muncul ini, enggak muncul ini. Lama-lama akhirnya dia bergaul dengan orang-orang yang jauh dari ilmu dan yang lainnya. Iman berkurang dan bertambah. Akhirnya iman itu berkurang, berkurang, berkurang, berkurang. Sehingga dia semakin benci terhadap orang-orang yang dekat dengan majelis ilmu. Justru semakin senang bergaul dengan orang-orang awam. Sehingga ada istilah, ya, saya bergaul dengan orang-orang yang jauh dari ilmu itu lebih saya suka dibandingkan bergaul dengan ikhwah, bergaul dengan salafiyin. La na'udzubillah. Ya. Ini prinsip yang salah. Walaupun diucapkan oleh orang yang mengaku dia ahli ilmu. Tapi kalau dia mengatakan demikian, salah. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Biasanya sifat-sifat yang seperti ini, ya, tersinggung kah ataukah nam berperasaan terbawa atau baper kalau dalam bahasa sekarang, atau merajuk kalau dalam bahasa kita orang Palembang, merajuk dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Itu perlu dikoreksi keikhlasannya. Nah, dia masih memperhitungkan omongan manusia mempengaruhi keistiqomahannya, keimanannya. 6. mempengaruhi amalannya sehingga dia tinggalkan ibadah karena manusia, maka perlu dikoreksi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, wa'lam annal faraja ma'al karb, ketahuilah bahwasannya jalan keluar, solusi itu ada pada kesempitan. Bahwasanya jalan keluar itu berjalan ada ketika seorang dilanda kesulitan. Nah, maka setiap problem yang dia terima atau yang dia hadapi itu semakin sulit, ya, semakin sempit membuat hatinya, pikirannya, tenaganya terkuras. Fa innal faraja qarib, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, maka jalan keluar di saat itu sangat dekat. Ya. Lian Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi yaqul, dikarenakan Allah azza wa jalla di dalam Al-Qur'an berfirman, amma yujibul mudharra idza da'ahu wa yakshifu as-su'a wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Siapakah yang memperkenankan doa orang yang kesulitan apabila ia berdoa kepadanya, dan siapa yang menghilangkan kesusahan dan menjadikan kamu, wahai manusia, menjadi khalifah di muka bumi ini? Ya. Apakah selain Allah ada Tuhan? Ailahumma Allah. Apakah selain Allah ada Tuhan yang lain? Qalilam ma tadhakkarun. Amat sedikit engkau atau kalian mengingatnya. Di sini diingatkan. Ya. Ketika seorang dilanda sebuah kesempitan yang sangat, sebuah masalah-masalah, maka jangan sampai ia lupa. Justru di situ ada peluang untuk mendapatkan jalan keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin perkuat ketakwaan, semakin perkuat keikhlasan, semakin perkuat ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. فَكُلَّمَا اِشْتَدَّتِ الْأُمُورِ فَانْتَبِ الْفَرْجَ مِنَ اللَّهِ. Maka setiap kali kita tertimpa sebuah permasalahan yang pelik, sebuah permasalahan yang sangat sulit, ya, maka disitulah ada pertolongan, jalan keluar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar, sabar, jangan kemudian kita lari, ya, tidak menyelesaikan permasalahan itu. Jangan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, lalu Nabi SAW menyatakan, wa qawluhu anna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama satu kesulitan itu ada sekian kemudahan. Ya. Nah, yani ketika ada masa-masa sulit, masa sulit itu muncul di hadapan kita, maka tunggu, ya, di situ pasti nanti ada jalan keluarnya. Yakin bahwasanya itu adalah janji dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebutkan di dalam Al-Quran, dalam surat Al-Insyirah, ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, diulang dua kali di dalam ayat tersebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya bersama kesulitan itu terdapat sekian kemudahan. Bersama kesulitan itu ada sekian kemudahan. Nah, maka setiap kesulitan itu datang, sesudahnya ada kemudahan. Bahkan satu kesulitan diapit dua kemudahan. Disebutkan di situ al-usr dengan kalimat ma'rifah, dengan ada alif lam, ya, barakallahu fikum, akan tetapi yusr, kemudahan, ya, disebutkan di situ dengan bentuk nakirah. Jadi setiap satu kesulitan ada sekian banyak kemudahan. Setiap satu kesulitan ada sekian banyak kemudahan, itu maksudnya. Maka jangan kalah. Jangan menjadi mental orang yang kalahan. Mudah untuk kalah. Jangan. Sabar. Apapun masalahnya, hadapi dengan takwa. Hadapi dengan ikhlas. Hadapi dengan sportif. Jangan ada kecurangan. Jangan ada khianat. Jangan ada dusta. Ya. Semakin kita dekat dengan Allah, berdoa kita kepada Allah, dan menempuh berbagai macam bentuk langkah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara syariat, minta bimbingan kepada orang-orang yang lebih berilmu, yang memiliki sekian banyak pengalaman. Nah, bermusyawarah ini adalah langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menghadapi kesulitan itu, jangan dipikir sendiri. Gak mampu kita untuk menghadapi ujian itu sendirian, apalagi terkait urusan dakwiyah. Yang di situ dituntut adanya ibadah yang sifatnya jama'i, yaitu ta'awun alal birri wat taqwa. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sahabat Abdullah bin Abbas menyatakan, lan yaghliba usrun yusraini. Dan satu kesulitan itu tidak akan bisa mengalahkan dua kemudahan. Ya. Sehingga banyak kemudahannya dibandingkan kesulitannya. Dan itu sebenarnya telah dijalani oleh, ya, kita sebagai seorang hamba. Dalam perjalanan hidup kita, kalau kita bisa memurojaah bagaimana kita dahulu, pasti dulu kita punya pengalaman pernah dilanda kesulitan, kesempitan. Tapi di situ kemudian ada berbagai macam kemudahan. Itu sebagai pembelajaran sebenarnya dalam permasalahan hidup kita. Pelajari. Ambil itu sebuah pelajaran i'tibar dalam kehidupan kita bagi orang-orang yang memiliki pemikiran yang jernih. Ya. Nah, ketika kita menghadapi masalah di waktu yang akan datang atau waktu yang kita hadapi di masa ini, tengok dulu pernah enggak terjadi. Ya. Tengok. Kalau kita tidak menemukan, tanya kepada orang-orang yang sudah banyak makan garam, sudah berpengalaman. Terkhusus kita bertanya kepada kibar. Kibar fil ilmi, kibar fis sinni. Ya, kibar dalam artian dari sisi kesenioritasan dalam urusan ilmu dia lebih dulu. Dari sisi banyaknya ilmu dia lebih banyak. Pengalamannya pun juga demikian. Semoga ada pada mereka jalan keluar, pelajaran buat kita. Dan inilah manhaj, prinsip bagaimana kita menjalani kehidupan ini. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat-Nya setelah menyebutkan kisah-kisah qasas umat-umat yang terdahulu, setelah itu Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat itu mengatakan fa'tabiru ya ulil absar. Maka ambillah sebuah pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Nah, wa ma ya'qiluha illa al-'alimun. Tidak akan ada orang yang mau memahaminya, memikirkannya, mengambil sebuah pelajaran darinya kecuali orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang berilmu. Ini sebagai isyarah bahwasanya sejarah itu ada sebuah pelajaran yang harus diambil di situ. Sekarang kita, khususnya kita yang sekarang ada di Palembang ini, sekian tahun kita menjalani dakwah, ya, pasti di situ ada berbagai macam bentuk ujian dan demi ujian. Di situ tersaringlah siapa di antara mereka yang dusta dalam manhajnya, ya, siapa di antara mereka yang justru kokoh. Fitnah demi fitnah terus menyaring, yang dahulunya masya Allah kuat, ya. Kita melihat secara zahir dia orang yang qawwam. Nah, kuat fil manhaj, kuat fil iman, ternyata terpelanting juga. Ya. Nah, ini jangan kita merasa aman dari yang demikian. Pelajari, ambil sebuah pelajaran. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari itu semuanya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di akhir pembahasan, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, فَهَذَا الْحَدِيثُ الَّذِي أَوْصَى بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma nabaghi lil insani ay yakuna ala dzikrin lahu daiman wa ay ya'tamida ala hadhihi wasaya annafi'ah allati awsa biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibnu ammihi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu wallahu al-muwaffaq. Hadis ini yang diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma harus senantiasa diingat oleh manusia, oleh seorang hamba, dan hendaknya mereka bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan bersandar kepada wasiat-wasiat yang bermanfaat ini. Ingat, terus ingat-ingat. Pelajaran ini jangan sampai berlalu begitu saja. Ingat, catat baik-baik. Kalau kita tidak bisa mencatat dalam buku kita, catat baik-baik dalam hati kita, dalam benak kita. Faedah demi faedah yang disampaikan, dinukil dari penjelasan para ulama, ataukah ayat demi ayat hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebutkan. Nah, maka semoga apa yang kita pelajari di malam hari ini dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai pelajaran penting dalam kehidupan kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita istiqamah, kesabaran dalam menghadapi segala bentuk ujian yang menimpa diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fala nabiyina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.